Adakah boleh anak gitu? Adakah boleh anak mengerja akekah atau gerbah dulu daripada bapaknya? Ha ha, ayat balik ke mana ni? Anak nak mengekah dulu pada pak. Ha? Ah, kau dulu tak hukum anak kat kita ni pun. Dia suruh hurai ni, dia tolong nyata dia tu. Kita faham maksud dia dulu deh. Adakah boleh anak dia tu mengerjakan akekah atau gerbah dulu daripada bapaknya, padahal bapaknya tiada akekah? Atau ha, jadi belik tu. Atau gerbah lagi, pak tak ada gerbah lagi. Pas anak nak gerbah dulu. Kok mana tak tahulah tu. Maka anak nak ngerija bagi dirinya dulu. Adakah boleh? Ha, kok mana tu weh? Anak nak mengekah dulu pada pak. Kok mana tu? Pak tak ada mengekah lagi. Ha, berkali. Eh, dia apa payahlah. Ha. Ya gini ya, asal mengekah tak ada sakut dengan diri kita. Ha, dia bersakut dengan pak kita. No. Pak kita boleh anak ke kita. Hukum syarak ditutup pak kita. No, bukan tutup kita. Lepas kita ni pula boleh anak. Ha, syarak tutup kita sampai kita boleh anak. Ya sakut tu. Lepas dia mungkin dia tanya anak nak menyekah dulu pada pak. Pak tak ada menyekah lagi. Tak berbelik-belik. Petakan diri dia panggil. Ha, barangkali begini. Ha, tu barangkali lah tu. Barangkali begini, masa pak dia tu, pak dia itu tak ada mengekah ke dia. Barangkali gitu. Barangkali gitu. Kita kata si Khalid, pak dia hari itu tu tak ada mengekah ke si Khalid ni. Lepas tu Khalid ni boleh anak. Mana duduk dengan keadaan Khalid tak ada mengekah lagi lah. Muka pak tak ada mengekah ke dia hari itu. Lepas Khalid boleh anak si Zaid. Si Zaid pun tak ada mengekah juga. Khalid tak ada mengekah lagi ke Zaid ni, anaknya ni. Lepas hari ni Zaid ni lah duduk tanya ni. Zaid kan lah. Mari orang tahu kata pak dia tak ada mengekah dia. Dia pun nak mengekah namanya. Nak mengekah diri dia panggil. Sini lah mak dia tanya dia nak mengekah dulu pada pak boleh tak. Ha, gitu gamuk-gamuk. Dia pasal-pasal nampak udah tu. Wah gamuk je tu. Tua surat ke mana tak tahu. Bang kali gitu dah. Ha? Ha, dia tahu. Tahu kan ni tahu. Tak tahu kan nak. Kita tanya boleh. Ayah kata mengekah dah. Oh ya tak pak ya ada menyekah dia. Ha ya ya. Tak tahu lah kata pak itu ada menyekah. Pak jatuh kita ayah menyekah dak kamu? Dah. Ha tu kita tahu tu. Bila begitu dia syarat tutup bapak tu selama belum balik. Bila anak jadi balik tak ada tutup lah dengan paknya. Ha habis lah tutup tel tu. Ha tu amalan bapak. Bila bapak tak buat tak luputlah satu amalan. Ha, dia panggil tutup cara sunat bukan wajib. Ha, mazhab kita bukan wajib. Tutup cara sunat. Tiba-tiba seorang bapak tu tidak tunai amalan akikah. Luput satu amalan sunat dia panggil gitu. Sebab dia boleh anak ni boleh nikmat dia panggil. Bila boleh nikmat tu syarat suruh syukur, terima kasih kita boleh anak ni. Pas terima kasih boleh anak lagu mana dengan amalan tertentu yang akikah. Nak buat cara lain pun tak ada gapo. Syukur nak sedekah nak gapo boleh. Lepas tu satu amalan akikah ni panggil amalan tertentu bagi orang boleh anak. Bila ada kemampuan. Tiba-tiba seorang bapak tak ada mengekah. Tak ada mengekah dengan siapa anak tu balik. Luput amalan bapak. Satu luput. Nah, tak kalau luput pas anak boleh tak nak akikah diri. Tak kalau bapak tak pernah akikah ke dia. Harus bagi anak nak akikah bagi diri. Itu dia. Ha, sebagaimana ada riwayat kata Nabi mengakikah dirinya sendiri. Ha, daripada situ kita nak tiru tu. Ha, maka lahir daripada situ bangkali si anak saat ni tu tanyalah dia nak akikah diri dia je boleh dah. Kalau ni tahawi harta apa dia nak mengakikah boleh lah diri dia. Tapi tanya-tanya pak dia sendiri pun tak ada mengakikah juga diri dia sendiri. Situ gamanya nak tanya kata anak nak mengakikah dulu pada pak aku hidup potong pak. Itu gamanya. Ha, tak ada apa ni amalan diri kita buat untuk diri kita. Nah, tu dia. Apa pak kali masa nak menyekah juga ayah menyekah diri dia gitu aja. Ah, apalah tu. Nah, asalnya tidak tutup, asalnya tutup di bapak noh. Gitu.